pagi makan sahur nonton TV. Pencet-pencet remote keluarnya TV. Coba-coba lagi lu nonton TV sebelah. Tapi lo wesen malah nontonnya kita lagi. Emangnya lu pade kagak bosen nonton kita? Padahal jam 8 tadi lo nonton OPJ. Pade kagak enak apa lihat muka kita? Mata sepet-sepet milih nontonnya kita lagi. Bunda, ada Parto, Sule dan Andre. Ada Ais, ame si Unoi. Kita semua akan menghibur walau ceritanya sedikit ngawur. Kita lagi nongol di TV. Ayo doa bersame-same yang nonton kita banyak pahale. Amin. Emangnya lupa deh kagak bosen nonton kita? Padahal jam 8 tadi lo nonton OPJ. Pada kagak enak ame lihat muka kita. Mata sepet-sepet milih nontonnya kita lagi.